سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. الحمد لله، segala puji dan syukur panjat kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita segala nikmatnya. Dan alhamdulillah, pada malam ini kita teruskan usaha kita mencari kefahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi rahimallahu taala. Kita masih lagi di dalam bab sabar, di mana telah kita bahaskan beberapa buah hadis yang dibawakan oleh pengarang kitab berkenaan dengan bab sabar. Antaranya hadis yang kita baca adalah berkenaan dengan kelebihan ujian atau musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang yang beriman, maka ia akan menjadikan penghapus dosa baginya atau kafarah, dan juga menaikkan pahala baginya. Pembahasan telah kita sampaikan berkenaan dengan kata-kata Ibnu Hajar Al-Asqalani Ta'ala berkenaan dengan hal ini, iaitu lebih-lebih lagi pendapat sebagian ulama bahawa orang yang bersabar apabila ditimpa musibah sahajalah yang akan dinaikkan pahalanya ataupun dinaikkan darajatnya dan mendapat pahala. Bahawa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam hadis yang datang dari Rasulullah SAW tidak mensyaratkan seseorang itu bersabar baru dia mendapat pahala. Jadi walau bagaimanapun terdapat perbezaan antara orang yang bersabar dengan yang tidak bersabar daripada sudut apa? Daripada sudut kesempurnaan penghapusan dosa tersebut dan kesempurnaan pengangkatan pahala tersebut. Itu berbezanya antara orang yang bersabar dengan orang yang tidak bersabar. Lagi sempurna kesabarannya, maka akan lebih banyak ataupun lebih sempurna penghapusan dosanya dan pengangkatan darajatnya dan pemberian pahalanya. Baik, itu hasil daripada pengumpulan hadis-hadis yang terdapat di dalam bab ini. Baik, hadis yang berikutnya kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab buku surat 174, hadis yang ke-30 dan ke-40 ya. Hadis ke-40 kata beliau, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta li durrin asabahu, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Maksudnya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu bercita-cita supaya cepat mati kerana ditimpa sesuatu kesulitan. Seandainya dia terpaksa harus berbuat demikian, maka bolehlah dia berkata, ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku sekiranya mati lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih, riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini satu lagi hadis antara senarai hadis-hadis yang banyak dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah taala menerangkan tentang kelebihan bersabar. Dan dalam hadis ini terdapat larangan pula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sebelumnya hadis-hadis datang menerangkan tentang kelebihan musibah ataupun kelebihan di sebalik musibah yang menimpa setiap insan, walaupun duri yang mencucuk badannya juga akan merupakan kafarah baginya. Dan hadis sebelum ini, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, iaitu barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia musibah. Jadi musibah itu adalah tanda bahawa Allah SWT inginkan kebaikan untuknya. Jadi hendaklah seorang itu redha terhadap takdir Allah SWT, walaupun dia tidak senang kepadanya, dan hendaklah dia bersabar terhadap musibah tersebut, kerana itu tanda kebaikan yang Allah inginkan untuknya. Hadis yang kita baca ini, hadis Anas radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW telah melarang, janganlah seseorang daripada kamu mencita-citakan mati. La yatamannayanna ahadukum. Jadi ini adalah satu larangan kita bercita-cita al-mautah, yakni bercita-cita mati, untuk mati. Dan Nabi SAW menerangkan tentang keadaan mencita-citakan mati ini. Adakah dalam semua perkara ataupun dalam keadaan-keadaan tertentu? Ya, dalam hadis ini menerangkan lidurrin asabahu, yakni bila kita mencita-citakan mati itu ketika datang kesulitan yang menimpanya. Lidurrin asabahu, jadi diterjemahkan di situ dengan kesulitan. Dur ataupun darra, ya durru, ini adalah dari kalimat darar yang bermakna kemudaratan. Kemudaratan ini umum, apa juga yang menyakiti kita, yang menyulitkan kita, sakit, pening, badan daripada luaran dan juga daripada dalaman, apa juga daripada takdir Allah SWT umum, dan begitu juga daripada orang lain yang menganiaya kita, semua dikira sebagai dur. Jadi la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. Jadi mudarat itu menimpanya, kemudian dia tidak sabar, sehingga kan dia mencita-cita untuk mati, bercita-cita untuk mati. Kenapa dia bercita-cita untuk mati? Supaya dia selamat, dia dapat lari daripada kemudaratan tersebut. Tak ada lain sebab kecuali ini. Sebab kalau dia bersabar, dia tidak bercita-cita mati, tapi dia bercita-cita untuk apa ni? Untuk sembuh dari penyakit ini ke, ataupun dia minta pada Allah SWT untuk memberikannya kesabaran menghadapi musibah ini. Tapi orang ini bercita-cita untuk mati. Sebab bila mati, dah tak rasa sakit lagi, dah tak rasa musibah tersebut. Jadi Nabi SAW melarang daripada keadaan ini. Fa in kana la budda, maka jika dia terpaksa. Fa in kana la budda fa'ilan, dia terpaksa apa? Terpaksa buat demikian. Jadi ada keadaan, iaitu bila masa musibah itu terlampau sangat mendesaknya, dia tak tahan nak tanggung kesakitannya. Jadi makin kita boleh gambarkan macam-macam jenis kesakitan, patah tulang ataupun kita katakan sakit dalaman, kanser ke, buah pinggang ke, atau apa je lah, baik, demam dan sebagainya. Maka jika tidak boleh tidak, dia ada keinginan yang besar untuk bercita-cita untuk mati. Kalaulah ada keinginan demikian, fa in kana la budda fa'ilan. Fa'ilan maknanya dia nak lakukan. Tak disebutkan kat situ nak lakukan apa, tapi difahami daripada ayat sebelum itu, iaitu bercita-cita untuk mati. Jadi asalnya apa hukum bercita-cita untuk mati apabila ditimpa mudarat? Larangan asalnya haram. Itu pun ada keadaan, iaitu ruang untuk keluar. Kalau dah terpaksa sangat nak bercita-cita untuk mati, maka Rasulullah SAW memberikan dia kelonggaran, tapi dengan syarat, dengan satu perintah, fal yaqul, maka hendaklah dia katakan. Jadi tadi ada larangan, sekarang ada perintah. Kalau dia nak buat macam ni, apa dia? Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku. Jadi Allahumma maknanya ya Allah, asal dia ya Allah, tapi ya tu dibuang. Bila dibuang diganti dengan apa ni? Mim dekat belakang. Jadi ya tu tak ada, tinggal alif kan. Jadi Allahumma. Jadi ini memang apa ni, digunakan oleh orang-orang Arab dalam bahasa mereka. Jadi ya Allah boleh, Allahumma pun boleh, maknanya sama. Ya, maknanya kita meminta dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah nama yang paling khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Paling khusus. Tak ada manusia, tak ada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama Allah, tak ada. Tak ada. Tapi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, Asmaul Husna yang lain, mungkin ada manusia yang bernama Rahman, mungkin bernama Rahim, Rauf dan sebagainya, Aziz, baik Malik. Ini juga adalah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, boleh dikongsi oleh manusia. Tetapi nama Allah tak ada. Tak ada. Ini adalah sekhusus-khusus nama untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan asal nama ismun, dia adalah sesuatu yang tinggi. Dan dinamakan nama itu tinggi sebab bila kita nak kenal orang tersebut dengan nama dia, seolah-olah kalau semua sama je rata, jadi dengan nama dia nampak dia tinggi, nampak dia berbeza daripada yang lain. Iaitu sebab sama' pun dinamakan sama', sebab sama' asal dia sin mim juga, jadi dia tinggi. Sumu pun tinggi. Baik, jadi nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk apa? Atau nama Allah atau nama siapa-siapa juga adalah untuk mengenalnya. Jadilah tanda untuk zat dia. Nama ni adalah tanda untuk dia, macam tanda jalan. Baik. Tanda jalan tu bukan jalan. Tanda jalanlah katanya mengatakan ini jalan apa? Lorong apa? Lorong K, lorong J, A, B, C dan sebagainya. Jalan dia yang kita jalan tu, tapi ini adalah tanda kepada. Itu adalah fungsi nama. Dan nama Allah, lafzul jalalah ini adalah nama yang paling khusus untuk apa? Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sebagian sampai ulama sampai mengatakan nama Allah adalah nama yang paling agung. Sebab itu terdapat dalam ayat yang paling agung dalam Al-Quran, iaitu ayatul kursi, dimulakan dengan Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Baik. Jadi dalam ayat ini ataupun dalam hadis yang Nabi SAW ajar ini, terdapat bertawassul dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ya Allah ahyini, hidupkanlah aku. Makanatil hayatu khairan li, selama mana kehidupan itu baik bagiku. Nah, macam gini je doa boleh. Jangan terus minta mati, tapi kata apa? Hidupkanlah aku dulu. Jika hidup ini atau selagi mana hidup ini baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikanlah aku. Ini baru minta mati. Bukan cita-cita lagi. Ini terus apa? Minta. Mula-mula larangannya apa? Cita-cita je. Cita-cita mesti minta ke? Mesti doa? Tak semestinya. Cita-cita masih dalam hati. Banyak orang ada cita-cita. Orang kafir, orang musyrikin pun cita-cita nak apa ni? Nak kita semua sesat kembali kepada kekufuran sebagaimana dalam Al-Quran. Baik. Di sini disuruh kita doa supaya Allah matikan kita apabila kita ditimpa musibah. Tapi dengan syarat, matikanlah aku idza kanatil wafatu khairan li, jika wafat itu, yakni kematian itu, bagus bagiku. Bukan suruh mati sekarang. Tapi kalau bagus sekarang mati, mati sekarang. Matikanlah aku ya Allah. Jadi inilah keadaan yang mana kita diberi kelonggaran untuk apa? Untuk bercita-cita untuk mati, bahkan minta kepada Allah SWT untuk mati. Apa yang ada di dalam doa yang Nabi SAW ajarkan ini? Lain tidak kecuali apa? Suruh kita serahkan diri kita kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan suruh kita sabar terhadap takdir Allah SWT yang tidak menyenangkan kita. Satu musibah. Sebab kalau kita terus minta mati, seolah-olah apa? Kita benci dengan takdir tersebut. Kita tidak redha kepada takdir yang Allah tetapkan untuk kita ni. Sedangkan dia menafikan kesabaran, menafikan apa ni, ilmu bahawa musibah ini, di sebalik musibah ini terdapat banyak kebaikan untuk hamba tersebut. Jadi sebab itu Nabi SAW larang kita daripada minta mati. Tetapi katakanlah seperti yang dalam hadis ini, hidupkanlah aku jika hidup baik bagiku. Selama mana hidup itu baik bagiku. Kalau kita lihat hadisnya, ma kanatil hayatu khairan li. Dia pakai ma. Yang tak tahu bahasa Arab pun tengok aja dah apa. Yang tengok bahasa Arab dia tu, ma kanatil hayatu khairan li. Itu untuk hidup Nabi kata ma. Tapi kalau untuk wafat, idza kanatil wafatu khairan. Yang tadi ma, yang ini idza. Ada beza tak? Beza. Kata ulama, ma tu maknanya selama mana kehidupan tu baik bagiku. Dan kita tak kata jika kehidupan tu baik bagiku. Kalau kita terjemah sembarang, terjemah apa kasar je, sama je jika berjika pun boleh kan. Tapi kalau terjemah dengan apa ni, dengan lebih tepat tu, kita kata selagi mana. Dekat situ dia taruh sekiranya. Sekiranya tak tepat. Tak tepat. Ada faedah dari situ. Jadi kalau awak tak ada bahasa Arab tu, awak tengok bawah awak tak nampak faedah. Sebab apa kita pakai selama mana hidup itu baik untuk aku? Sebab sekarang kita masih hidup ke ataupun dah tak hidup lagi? Ataupun akan datang baru kita hidup? Kita masih hidup. Jadi sesuatu yang hasil, benda yang berhasil, jadi dia istimrar, dia berterusan. Kita tak pakai syarat. Adapun wafat, sekarang kita dah mati ke belum? Belum lagi. Sakit macam nak apa, tapi belum lagi. Jika mati, sebab dia belum lagi berlaku. Sebab tu kita gunakan syarat dari sudut bahasa baru betul. Jadi ini apa tu, antara kehalusan doa-doa Nabi SAW. Apa pelajaran kita ambil daripada hal ini? Bahawa berdoa hendaklah yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu utama sekali. Maknanya betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan doa ni, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kan doa ni. Yang kedua, doalah dengan lafaz yang datang daripada doa tersebut. Yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tambah, jangan kurang. Sebab ada banyak kelebihan dalam doa tersebut yang kita mungkin tahu, mungkin banyak kita tak tahu. Lafaz-lafaz tu ada banyak rahsia-rahsia sebab datang daripada Nabi SAW, tempat keluarnya cahaya nubuwah. Jadi tak akan sama dengan doa yang kita karang-karang sendiri. Macam mananya kita hebat pun, kita soleh macam mana, banyak doa pun, pandai kita berbahasa dan sebagainya, tak mungkin dia boleh kata doa aku lebih baik daripada yang ni. Karangan doa aku adalah lebih baik daripada karangan doa Nabi SAW. Boleh tak orang cakap macam itu? Tak boleh. Boleh kerana itu, bila kita nak doa pada Allah SWT, maka kita berusaha untuk cari doa-doa daripada Al-Quran. Cari doa-doa daripada hadis-hadis Nabi SAW. Itu kita buat. Kita baca pun tak habis lagi. Siapa kata dia dah habis baca doa dalam Al-Quran, baca doa dalam hadis? Mesti belum lagi. Jadi jangan kita sibukkan dengan doa-doa yang dikarang oleh manusia. Dia nak buat, itu cerita lain. Sebab tu kebanyakan doa, maknanya salah, lafaznya pun tak betul. Mungkin boleh salah daripada sudut bahkan akidah pun, disebabkan apa ni, ia adalah karangan manusia. Baik, jadi kita lihat apa ni lagi sekali hadis ini. Nabi SAW mula-mula melarang kita bercita-cita untuk mati disebabkan musibah. Maka zahir daripada hadis ini, semua jenis musibah. Musibah ada berapa banyak jenis? Kalau kita nak bagikan musibah berapa banyak jenis? Musibah ada dua jenis. Dua tu apa? Yang satu, saya kasi satu je lah. Yang satu tu adalah musibah duniawi, betul lah. Semua jenis yang menimpa kita, sama ada badan kita, harta kita ke, kehilangan orang yang dikasih, apa juga, itu masih dikira apa? Duniawi. Lagi satu musibah apa? Dah boleh teka dah, apa? Ukhrawi. Yang ini musibah akhirat. Musibah agama. Musibah agama, musibah akhirat. Jadi zahir daripada di sini, semua jenis musibah. Tetapi jumhur ulama kata Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, yang dimaksudkan di sini hanya musibah duniawiyah sahaja. Tak masuk dekat sini musibah agama. Maknanya macam ini, kalau kita ditimpa musibah dalam agama, Kat tempat kita dah tak ada orang baik lagi, dah tak ada orang alim lagi, dah tak ada ilmu, dah tak ada sunnah, dah tak ada apa. Ya Allah, matikanlah aku. Jika apa ni, matikan aku boleh. Tak apa. Tak payah nak apa tu. Tak payah nak syarat-syarat. Jika hidup baik untuk aku, mati baik untuk apa ni, lebih baik untuk aku, dah tak payah lagi. Nak cari dalil? Nak dalil? Dalil banyak. Dalam Al-Quran disebutkan, dalam kitab ni pun ada sebahagiannya. Bagus kalau kita ambil daripada kitab ni. Muka surat 178 belakang ni. Perenggan yang kedua di atas. Jika ada orang bertanya bahawa dalam Al-Quran dijelaskan Maryam binti Imran mengharapkan kematian, seraya berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Dalam surah Maryam dia berdoa, ini Maryam AS dia berdoa apabila dia apa ni melahirkan Isa, anaknya tanpa bapa. Itu masalah dia yang terbesar. Jadi tak ada bapa tapi dapat anak dan dia tak melakukan zina. Dan tentu sekali orang ramai akan apa ni tuduh dia berzina. Mana ada orang boleh beranak tanpa bapa. Jadi sebab itu dia dah dapat sangkakanlah dia akan apa ni ni musibahlah ni. Dia akan ditimpa apa tu macam-macam fitnah. Dan ini semua fitnah agama. Jadi dia berdoa, ya laitani mitu qabla hadha, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Dan mati memang tak diingat-ingatkan lagi. Jadi mengapa harapkan kematian sedangkan mengharapkan kematian dilarang? Maka Syekh Aimin kata jawapannya adalah, pertama, kita harus tahu bahawa syariat yang turun sebelum Islam lalu Islam datang dengan membawa syariat yang baru. Maka syariat mereka tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Kerana syariat kita menghapuskan segala syariat agama sebelumnya. Ini jawapan pertama lah. Ini adalah syariat Nabi Muhammad SAW ke syariat zaman Maryam AS? Ini Nabi Isa pun baru keluar. Jadi jawabnya, bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Boleh tak beramal dengan syariat Nabi selain daripada Nabi SAW? Maka kata ulama, tak boleh. Apabila datang syariat Islam, tak boleh mengamalkannya. Apalagi dia bersalahan dengan syariat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kata jangan mengharapkan mati apabila ditimpa musibah. Baik. Jawapan yang kedua, dalam ayat itu Maryam tidak mengharapkan kematian. Tetapi dia mengharapkan kematian sebelum terjadinya fitnah itu. Jadi kena ada lain apa? Sebelum. Sebab ya laitani mitu qabla hadha. Aku mati sebelum ini, bukan aku mati sekarang. Tapi mati sebelum ini. Yang ini sebelum fitnah ini, sebelum dia melahirkan Nabi Isa AS. Walaupun ternyata dia masih hidup 1000 tahun lagi dan beliau tidak mengharapkan agar dibunuh dengan segera. Jadi bukan nak minta mati sekarang. Kalau dia hidup lagi lepas ni 1000 tahun pun tak apa. Yang penting kalaulah dia mati sebelum hal ini. Nah, jadi tak mengharapkan agar dibunuh dengan segera. Baik, tetapi yang ketiga ni, sebenarnya ada tiga ni. Maksud Maryam adalah dia ingin mati. Tapi bukan dalam keadaan terfitnah. Fitnah. Ini musibah. Jadi pernyataan semacam ini juga dikatakan oleh Yusuf AS. Ini antara dalil bagi orang mengatakan apa ni, kita dibenarkan untuk apa tu meminta mati jika ditimpa musibah agama. Satu kisah Maryam, satu kisah Nabi Yusuf AS. Iaitu doa beliau, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku, yakni matikanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang salih. Bila Nabi Yusuf katakan ni, bila dia dah dapat semua nikmatnya, nikmatnya semua dah sempurna, mimpinya pun telah apa? Telah terbukti. sebagaimana yang beliau takwilkan, iaitu apa ni, dia di setelah dia apa ni dipenjarakan apa ni oleh oleh raja disebabkan fitnah beliau dengan apa ni, dengan isteri tuannya, dan akhirnya dia jadi menteri kewangan dalam negeri Mesir, dan akhirnya keluarganya semua datang, termasuk mak dan bapaknya, adik-beradiknya semuanya datang dan bersujud di hadapannya sebagaimana yang beliau mimpi ketika masih kecil. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa walqamar. Aku nampak 11 bintang dan matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku telah melihat mereka semua, yang ini dalam mimpi aku, sujud kepadaku. Baik, tapi itu dalam mimpi. Takwilnya siapa, apa tu bintang-bintang 11, apa tu matahari, apa tu bulan? Maka kata Nabi Yaqub alaihissalam, apa dia? Adik-beradiknya yang 11 orang. Sebab dia ada 12 adik-beradik termasuk dia. Anak-anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi Nabi Yaqub, matahari dan ibunya bulan, semuanya akan sujud padanya. Bila tu? Itu selepas apa ni? Semua musibah yang ditimpa oleh Nabi Yusuf alaihissalam telah selesai. Dan mereka betul-betul sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi apakah kita sekarang boleh sujud kepada Nabi Muhammad SAW? Jawabnya tak. Tak boleh. Sujud pada Abu Bakar Siddiq, sujud pada Khalifah, sujud kepada Wali, sujud kepada Ketua Syekh dan sebagainya. Jawabnya tidak. Tidak boleh. Kalau orang kata tu orang semua sujud pada Nabi Yusuf alaihissalam, apa jawab kita? Jawabnya pada yang pertama tu syariat apa? Syariat sebelum kita. Syariat Nabi Muhammad SAW tak ada tu semua. Bahkan ada larangan daripada seorang manusia sujud pada orang lain. Kalau ada, kalau boleh dibenarkan sujud manusia kepada manusia, tentu diperintahkan isteri sujud pada suami. Bagaimana datang dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Baik. Jadi balik kepada doa Nabi Yusuf alaihissalam, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Zahirnya wafatkan aku bila? Sebelum ini? Akan datang atau sekarang? Sekaranglah. Ini lain sikit daripada doa nak Maryam alaihissalam. Doa Maryam alaihissalam itu qabla hadza. Bagusnya kalau aku mati sebelum ini. Tapi doa Nabi Yusuf direct. Wafatkan aku maknanya sekarang. Tapi dalam keadaan Islam. Dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Bila kita bergabung dengan orang-orang soleh? Kita bergabung dengan orang soleh. Kalau orang yang pergi masjid itu semua orang soleh, tak perlu nak doa lah. Tak perlu nak mati baru berjumpa dengan orang soleh kan. Tiap-tiap hari boleh jumpa dengan orang-orang soleh. Maksud apa? Maksudnya apa? Bergabung dengan orang soleh. Al-hakni bisalihin. Yang ini orang-orang yang telah meninggal dunia. Orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Itu maksud dia. Ada satu lagi doa yang serupa dengan doa ini, itu doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Apabila dia nampak apa ni nikmat Allah SWT kepadanya, dia boleh faham bahasa apa ni binatang, bahasa burung. Baik. Kemudian bila semut apa tu yang doa pada Allah SWT supaya apa ni jangan sampai Nabi Sulaiman dan tenteranya terpijak mereka, Nabi Sulaiman dengar. Pertama sekali dengar, faham dah satu hal, dengar dah lagi satu hal. Awak boleh dengar semua cakap? Lepas tu kalau dengar boleh faham ke tidak? Jadi dia dengar dan dia boleh faham. Jadi dia apa? Fatabassama dhahikan min qawliha, dia pun ketawa, apa ni, tersenyum dan ketawa apa ni mendengarkan kata-kata semut tersebut. Dan akhirnya dia doa dengan doa ini. Apa dia kata? Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Bukan itu kata Nabi Sulaiman. Okey, dia punya makna sama dengan ini. Nak cari nanti lambat. Baik, jadi itu tiga ayat yang mana kita dapati bahawa nabi-nabi ataupun Maryam alaihissalam ibu kepada Nabi Isa, orang soleh minta dalam Al-Quran supaya mati. Jadi kata Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala, bukanlah ertinya memohon kepada Allah agar dia dimatikan. Ini kata orang lain lah. Jadi tapi maksudnya adalah Yusuf memohon kepada Allah agar dia diwafatkan dalam keadaan Islam, bukan mesti sekarang. Permintaan semacam ini tidak ada apa-apa hukumnya seperti engkau berdoa, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, bukan mestinya sekarang. Dalam iman, dalam bertauhid dan ikhlas, atau berdoa, ya Allah wafatkanlah aku sedang engkau dalam keadaan redha terhadapku. Jadi maka kita harus mengetahui perbezaan antara orang yang mengharapkan kematian kerana kesempitan musibah yang menimpanya dengan orang yang mengharapkan kematian dalam keadaan tertentu seperti diredhai oleh Allah dan sebagainya. Baik. Ini adalah jawapan-jawapan terhadap hal ini. Tadi kita kata nak sebutkan tentang dalil yang mengatakan musibah mudarat yang dalam hadis ini adalah khusus terhadap musibah duniawi saja. Kita dah katakan antaranya dah ayat-ayat ini. Sebab ayat-ayat ini semuanya bukan musibah dunia. Yang ikutkan semua adalah berkenaan dengan musibah akhirat. Baik. Kalau kita boleh ambil makna seperti ini. Kalau kita boleh ambil makna seperti ini daripada ayat-ayat tadi. Tapi kita dah katakan ayat ini semua datang daripada syariat sebelum kita. Jadi kalau awak kata pada saya, ustaz, saya nak dalil daripada hadis Nabi SAW ke? Ha, dalam syariat Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahawa mudarat itu mestilah mudarat dunia saja. Kalau mudarat agama tak ada. Ha, jadi sebab itu kata Ibn Hajar Asqalani, ada satu hadis. Sebenarnya hadis ni juga yang kita baca dalam Bukhari dan Muslim, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tapi daripada riwayat Ibn Hibban. Lafaznya sama juga, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi fid dunya. Maknanya janganlah kamu bercita-citakan mati disebabkan kemudaratan yang datang kepadamu di dalam dunia, fit dunia. Dan fit dunia ni bukan atas bumi, musibah atas bumi, tapi maksudnya fit dunia maknanya fisababiyah, iaitu musibah yang disebabkan daripada hal keadaan dunia. Jadi ini mengkhususkan riwayat umum dalam kitab Riyadhus Salihin ini. Itu dalil pertama. Jadi ulama semua mengkhususkan musibah ini musibah dunia, tak boleh kita mencita-citakan mati kecuali dengan doa tadi. Baik, dalil kedua adalah daripada perbuatan sahabat, antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahawa dia pernah berdoa setelah dia dah tua. Doanya macam ni, Allahumma kabirat sinni wa da'afat quwwati wa intasharat ra'iyyati faqbidni ilaika ghaira mudayyi' wala mufarriq. Ya Allah, telah panjanglah umurku, telah tua aku, dan telah lemahlah kekuatanku, dan telah tersebar luas rakyatku. Maka ambillah aku kepadamu, ini matikanlah aku dalam keadaan tidak cuai ataupun mufarriq, maknanya dalam tidak keadaan dilekakan dan tidak cuai dalam urusan agama ke atau urusan khalifah. Maka hadis ini ataupun riwayat ini dalam Muwatta Imam Malik rahimahullah taala dengan sanad yang sahih, dan juga riwayat oleh Abdul Razak dalam sunannya ataupun dalam musannafnya. Jadi yang penting sanadnya sahih. Jadi Umar bin Khattab zahirnya dia minta pada Allah SWT, matikanlah aku dalam keadaan tidak cuai, tidak melampau dalam agama, tidak cuai dalam agama. Dan beliau terangkan sebab-sebabnya. Jadi ini menunjukkan Umar bin Khattab minta untuk mati. Tetapi adakah beliau menyebutkan musibah-musibah dunia? Jawabnya tidak. Semua yang disebutkan adalah musibah-musibah akhirat. Jadi aku telah tua, tak ada apa-apalah. Lemah, aku telah lemah. Tapi disebutkan di sini, telah banyak rakyatku. Jadi apa maksud dekat sini? Kalau aku dulu muda, aku dulu kuat, rakyat aku ramai pun tak apa. Aku boleh jalankan tugas aku sebagai Amirul Mukminin sebagai khalifah. Tapi sekarang aku dah susah nak laksanakan tanggungjawab aku sebagai ketua. Dan ini bukan ada kena-mengena kan? Dunia ini lebih kepada apa? Kepada akhirat. Sebab yang akan menghukumnya, bagaimana kamu mengadili atau memerintah rakyat-rakyatmu, yang tanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan yang ambil upah. Jadi ini adalah musibah agama, musibah akhirat. Maka beliau pun minta apa? Minta dia meninggal dunia sekarang. Dan lepas itu dia meninggal dunia tak lama lagi. Nah. Dan terdapat hadis pula daripada Nabi SAW. Jadi yang ini memang daripada syariat Rasulullah SAW, daripada Mu'adz radhiyallahu an, daripada Nabi SAW, iaitu doa yang dibaca di hujung setiap solat, iaitu wa idza aratta biqaumin fitnatan fatawaffani ilaika ghaira maftun. Jika engkau ingin fitnah atas sesuatu kaum, maka matikanlah aku dalam keadaan tidak difitnah. Jadi doa kita baca selepas solat ataupun pada tasyahud akhir. Jadi hadis daripada Mu'adz ini menerangkan bahawa kita bukan mencita-cita untuk mati, kita minta untuk mati. Tapi macam mana mati dia? Untuk musibah dunia atau musibah agama? Musibah agama. Sebab fitnah di sini ada fitnah agama. Boleh? Jadi itu kefahaman daripada hadis ini. Baik. Terdapat faedah-faedah lain yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim rahimahullah ta'ala, antaranya jika kita melarang daripada sesuatu perkara, maka dan ada di situ alternatif lain, maka hendaklah kita sebutkan alternatif tersebut. Sebabnya kalau orang tu dah melakukan suatu perkara, tiba-tiba kita datang, kita larang dia, apa akan rasa dia? Dia akan rasa susah, dia akan rasa sempit. Jadi berat dia nak tinggalkan larangan kita. Itu memang lumrah. Tak ada orang suka bila kita dia tengah buat sesuatu, jangan buat. Ya. Susahlah orang nak apa ni? Nak hentikan apa yang dia selalu lakukan, disebabkan satu-satunya larangan. Tapi bila kita katakan padanya, tapi nak buat ni boleh, yang ada kena-mengena dengan perkara yang dia selalu buat tu lah. Jadi yang itu akan memudahkan dia untuk apa? Menerima, menghentikan daripada perbuatan yang dilarang itu, sebab dia ada perkara yang boleh dia lakukan sebagai gantinya. Jadi ini memang tabiat manusia. Dan di dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat hal-hal seperti itu. Dan hadis ini satu contoh bagi perkara demikian. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula melarang daripada bercita-cita untuk mati. Untuk kita tak ada masalah lah nak cita-cita untuk mati, sebab sekarang kita semua sihat, musibah apa pun kita boleh tahan. Tapi taruhlah kita kena musibah yang teruk sangat. Sakitnya kita rasa tiap-tiap sampai kita tidur pun sakitnya masih ada. Macam orang kena sebat apa ni di Changi Prison. Orang kata tidur tak boleh. Kalau betul lah. Jadi sakit sangat. Lama berbulan-bulan contoh. Jadi mungkin datang rasa dia apa ni mati sudah. Dah koma dan sebagainya. Jadi kata Nabi SAW, kalau terpaksa buat, maka doalah, mintalah dengan doa ini. Jadi dengan itu ringan sikit apa ni kalau ada orang yang ingin mencita-cita untuk mati. Ada apa-apa soalan? Baik, hadis yang berikutnya. Hadis 41, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Abdullah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil Ka'bah. فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيخفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري. Artinya dari Abu Abdullah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, dia berkata, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang berbantalkan sarban atau selendang di bawah lindungan Kaabah. Kami bertanya, apakah engkau tidak mau memintakan pertolongan buat kami? Apakah engkau tidak mendoakan untuk kami? Beliau menjawab, orang-orang sebelum kalian ada yang ditanam hidup-hidup, digergaji dari atas kepalanya hingga tubuhnya terbelah dua. Dan ada pula seorang yang disisir dengan sisir besi sehingga mengenai daging kepalanya. Yang demikian itu tidak menggoyahkan agama mereka. Demi Allah, Allah pasti akan mengembangkan agama Islam ini hingga mereka di Sana'a sampai ke Hadramaut dan masing-masing dari mereka tidak takut. Sehingga apa? Sehingga seorang yang menunggang, yakni unta, daripada Sana'a sampai Hadramaut, kena sebutkan itu menunggang lah, yakni bermusafir daripada Sana'a sampai Hadramaut, dan mereka tidak takut melainkan kepada Allah. Melebihi takutnya kambing terhadap serigala, ini tambah tak ada. Tidak takut melainkan kepada Allah dan serigala terhadap kambing. Kambingnya macam mana ni nak tukar? Okay, kambing tu perlu cancel terus. Jadi serigala, serigala terhadap kambing-kambingnya. Okay. Tetapi kalian sangat tergesa-gesa. Walakinnakum tasta'jilun. Diriwayatkan oleh Bukhari. Wa fi riwayah wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikina shidda. Dalam satu riwayat disebutkan beliau sedang berbantalkan sarbannya, sedangkan kami baru saja bertemu dengan orang-orang musyrik yang menyiksa kami dengan siksaan yang berat. Jadi satu lagi hadis yang ada kaitannya dengan bab sabar, iaitu yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Khabbab ibn al-Arat. Abdullah adalah anak beliau. Anak beliau ni pun riwayat daripada bapaknya Khabbab. Siapa ni Khabbab? Dia adalah sahabat yang awal-awal masuk Islam, antara yang awal masuk Islam. Bahkan dia adalah satu daripada 6 orang yang awal-awal masuk Islam dan menzahirkan Islam. Dan beliau asalnya adalah orang yakni yang ditawan dalam peperangan pada zaman jahiliyah. Dah ditawan, dia jadi hamba dan dia dijual di Mekah, dan ada keluarga di Mekah membelinya sebagai hamba. Baik, jadi dia hamba sebenarnya. Jadi dia golongan bangsawan ke golongan du'afa, orang lemah-lemah? Jadi dia sama geng dengan apa? Sama kelas dengan Bilal, yang lemah-lemah, hamba-hamba dan sebagainya. Tapi dia lah antara yang awal masuk Islam radhiyallahu anhu. Maka terdapat riwayat bahawa yang awal-awal masuk Islam adalah Nabi SAW yang menerangkan Islam, yang menzahirkan Islam, Abu Bakar, siapa lagi? Ammar, Ammar bin Yasir, Bilal dan Suhaib. Satu lagi adalah Khabbab, Khabbab radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW, Abu Bakar, Khabbab, Bilal, Suhaib Ar-Rumi itu dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu majma'in. Ini antara kelebihan beliau radhiyallahu anhu. Dan beliau telah masuk Islam awal dan telah bersama-sama dengan Rasulullah SAW hijrah, kemudian perang Badar dan juga perang-perang lain bersama Rasulullah SAW. Dan kemudian beliau keluar dan tinggal di Kufah, di Iraq sekarang ini. Jadi sahabat-sahabat tak tinggal kat Madinah, mereka keluar. Dan beliau telah wafat di Madinah pada tahun 73 Hijrah radhiyallahu anhu. Beliau ini telah diseksa oleh para orang-orang Quraisy musyrikin. Sebab apa? Sebab dia orang lemah. Adapun Rasulullah SAW, mereka tak dapat siksa sebab kaumnya, keluarganya melindungi beliau. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun ada keluarga yang melindungi beliau. Yang tak ada siapa? Yang tak ada tadi Bilal radhiyallahu anhu, Suhaib, begitu juga dengan Ammar bin Yasir, ni semua orang lemah, dan Khabbab bin al-Arad radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini ceritakan bahawa beliau pergi jumpa Rasulullah SAW, beliau dan beberapa orang sahabat di Mekah. Dan Nabi SAW ketika itu di mana? Di Kaabah, sedang berlindung daripada terik matahari di Kaabah, sedang berbaring di atas burdah. Burdah ni adalah selendang. Selendang ni boleh buat selendang, boleh buat serban. Baik. Jadi Nabi mereka minta pada Nabi SAW. Ini namanya bertawassul, tapi dengan doa Nabi SAW. Sebab kata beliau, ala tastansirulana, apakah engkau tidak mau minta tolong untuk kita? Bukan kenapa engkau tak tolong kita, ala tansuruna, tidak eh? Yang memberi pertolongan adalah Allah SWT. Nabi SAW diminta untuk minta tolong kepada Allah SWT, yakni minta doa supaya berikan kemenangan. Sebab mereka dah amat sangat berat diseksa oleh orang-orang musyrikin. Ala tad'u lana, apakah engkau tidak mau berdoa untuk kami ya Rasulullah? Baik. Adakah Nabi SAW turun angkat tangan dan doa lagi depan Kaabah? Ya Allah, menangkanlah kami, hancurkanlah musuh-musuh, matikanlah Abu Jahal dan sebagainya. Tak ada. Nabi SAW kata apa? Dulu orang-orang sebelum kamu ada yang ditanam, fayuhfaru lahu fil ardh, dah tanam separuh badan, lepas tu diambil gergaji, kemudian diletak atas kepalanya, kemudian dibelah. Digergaji bukan dipotong, tengok apa? Digergaji satu, agaknya dua orang pakai macam gaji pokok, sampai terbelah dua. Ini betul-betul nak kasih sakit, bukan nak kasih mati je, nak kasih sakit. Kenapa dia buat demikian? Sebab dia masuk Islam. Baik, wa yumshatu bi amshatil hadid, dan dia disikat dengan sikat-sikat. Bukan satu sikat dengan sikat-sikat, tapi daripada besi. Maduna lahmihi wa azmihi, sehingga terkupas kulitnya dan sehingga antara kulitnya dengan tulang tu. Tinggal itu je. Ma yasuddu zalika an dini, dan ini semua tidak menahan, menghalang mereka daripada tetap dalam agama mereka. Kamu disuruh murtad, keluar daripada agama Muhammad, sembah balik Allat al-Uzza dan sebagainya, kamu dah tak tahan. Kamu minta apa ni? Doa. Kamu belum lagi kena gergaji, belum kena tanam, belum kena itu. Nabi SAW suruh apa? Nak maknanya apa? Suruh kamu sabar. Dan Nabi terangkan bahawa Allah akan menangkan satu hari nanti, tapi kamu ni semua tak sabar. Kamu ni nak bersegera. InsyaAllah kita akan sambung. InsyaAllah.